Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibn Malik yang syarah oleh Al-Syeikh Al-Alamah Salih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, matan yang terakhir kita ambil disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan yang ke-11, 12 sama 13. Yang 14 pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, karena ini kaitannya dengan hukum atau istilahnya tanda-tanda fi'il amr madhi dan mudhari'. 11, 12, 13. Tafaddal. Qala al-mu'allifu Naam barakallahu fiik. Siap? Siap belum? Bismillah. Rahimahullah. Siwahuma. Kahal fi. Binuni. Naam barakallahu fiikum, kita lanjutkan. Diulang-ulang nanti biar lancar ya. Naam. Sekarang kita masuk tanda fi'il amr. Disimak baik-baik, tanda fi'il amr. Pantun yang baru, yang terakhir seputar tanda-tanda fi'il. Qala al-Imam Muhammad bin Malik rahimahullah, wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa ya hal wa ya hal wa hayya hal. Ana ulangi, wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa ya wa hayya hal wa hayya hal. Hayya hal artinya akbil, nanti akan kita lewati nanti. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih asy-syarah. أشار المؤلف رحمه الله في هذا البيت إلى أنه إذا كانت الكلمة تدل على معنى الفعل ولكن لا تقبل علاماته. نعم, berarti ini kaitannya sudah bukan fi'il amr lagi ya. Fi'il amr kemarin sudah kami jelaskan memiliki berapa tanda. Tanda yang inti itu fi'il amr, berapa tanda Abdullah kemarin? Ada dua tanda. Disebutkan di sini ada dua tanda, yaitu pertama yadul ala talab, menunjukkan permintaan, perintah. Kemudian yang kedua adalah menerima nun taukid. Wa illa di sana juga ada tanda yang lain yang barakallahu fi khusus bukan fil amr. Naam. Barakallahu fi afanya. Di sana ada tanda lain yang tanda itu juga termasuk tanda fil amr, yaitu menerima ya al muannatsah al mukhatabah. Tapi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada makna talab, makna perintah. Mafhum? Karena di sana nanti ada fi'il yang menerima ya muannats mukhatabah, tapi bukan fil amr seperti tadribina, tadrisina, itu fi'il mudhari', anu itu. Kemudian kalau cuman yang penting menunjukkan talab, itu juga bukan, belum tentu fi'il amr. Karena di sana nanti ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr, nah sekarang yang akan kita baca ini, isim fi'il amr. Dia menunjukkan talab, tapi bukan fi'il amr. Kenapa? Karena tidak menerima ya al-mu'anasah al-mukhatabah. Contohnya sah. Gak boleh antum. Sahi, gak boleh. Antum mau laki-laki perempuan sama. Ya akhi, sah. Ya ukhti, sah. Enggak boleh ya ukhti sahi. Ya ikhwah sahu, enggak bisa. Nah, Ya akhwan, misalkan sah, enggak bisa. Paham? Sah. Ya akhi, sah. Ya akhwat, sah. Ya ukhti, sah. Ya akhwati, sah. Paham? Jadi enggak ada sah, saha, sahu enggak ada. Sahi enggak ada juga. Itu namanya apa? Isim fi'il amr. Menunjukkan talab saja. Paham? Naam. Kita lanjutkan. Kata beliau, al-mu'allif mensyaratkan pada pantun ini bahwasannya apabila suatu kata itu menunjukkan atas makna fi'il, menunjukkan makna fi'il, walakin la taqbal alamatah, tapi tidak menerima tanda fi'il. Hanya menunjukkan makna fi'il, tapi tidak menunjuk, tidak menerima apa? Tanda fi'il. Fa innana nusammiha, maka kita menamakan kalimat tersebut atau kata tersebut isma fi'lin. Dinamakan dengan isim fi'il, misal sah. Contohnya sah. Di mana uskut, diamlah. Cuman sah ini diamlah dari satu perkara. Perkara tertentu. Tapi kalau diam dari semua perkara, sahin. Apa Abdurrahman? Sahin. Tanwinnya tanwin tangkir. Paham? Contohnya antum tidur. Orang pada tidur. Nyuruh antum nyuruh diam orang biar enggak berisik, enggak ngobrol. Dari semua ucapan. Ya akhi, sahin. Paham? Enak, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Misal sah bimana uskut wa hiya la taqbal nun. Sah di sini tidak menerima nun. Fala yuqal sahanna. Paham yang enggak bisa sahanna, enggak bisa. Wa misal mah bimana ukfuf. Tahanlah. Enak. Tahanlah. Berhentilah itu makna mah. Nah, seperti itu. Biasanya ungkapan seperti ini karena ungkapan yang mengandung makna hardikan, maksudnya jangan dilakukan itu. Mah alaikum bima tutikun. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang tidak wajar di luar barakallahu fiik batas wajar sehingga ditahan mah. Nah, itu enggak boleh. Maha mahu mahi enggak ada. Mah ukfuf, tahanlah. Naam, atau berhentilah. Wa hayyahal. Atau mengajak orang, ya akhi hayyahal. Hayyahal. Boleh juga bacanya. Hayyahal. Hayyahal. Maksudnya, kesinilah cepat. Gitu maknanya. Kita lihat sini. Wa yuqal hayyahal. Wa yuqal hayyahal. Hayyahal. Hayyahal. Orang Arab biasanya, hayyahal. Itu biasanya. Ada juga yang mengucapkan ucapan itu ya. Hayyahal. Hayyahalan. Hayyahal. Boleh. Wala takbal nun, tidak menerima nun. Fala takul hayyahalanna wa yuqal hayya faqat, kadang juga hayya saja. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya artinya akbil. Mari menuju salat. Mari datang menuju salat. Itu loh ya. Naam. Naqul hayya ism fi'il. Naam, kata beliau, fala taqul hayya halanna wa yuqal hayya faqat, kadang boleh hayya saja. Faqul muadzin hayya 'ala shalah, naqul hayya ism fi'il amr li'anna bi ma'na akbil, mari kita salat, kemarilah untuk salat, seperti itu ya. Naam. Qulu sah yaqulu nahwiyun, ahlu nahwi mengatakan, in aratta an tuskita syakhsan an kulli kalam, jika kamu menginginkan untuk apa, menyuruh diam, terus kita menyuruh diam seseorang dari semua ucapan. Antum nyuruh orang itu diam dari semua ucapan. Berarti umum atau tidak Abdullah? Umum enggak Abdullah? Menyuruh orang diam dari semua ucapan berarti umum enggak? Umum. Fakul sahin. Ditanwin. Ya akhi sahin. Berarti antum nyuruh dia diam dari semua ucapan. Hatta yaskut an kulli syai', sampai dia diam dari semua atau segala sesuatu. Wa in arata an tuskitahu an kalamin muayyan, namun jika engkau menginginkan agar dia itu diam, engkau menginginkan untuk dia itu diam dari ucapan tertentu, fakul sah biduni tanwin. Paham? Ya akhi sah, berarti antum nyuruh dia diam dari satu ucapan tertentu. Naam, wa dzalika li'anna idza nuwinat sarat nakiratan. Yang demikian itu dikarenakan kalau lafaz sah itu ditanwin, dia menjadi nakirah. Sahin. Umum enggak Abdurrahman? Umum. Wa idza lam tunawwan, dan apabila tidak ditanwin, fa hiya ism fi'il, maka dia ism fi'il, lakinnahu ma'rifatun. Dia ism fi'il juga tapi ma'rifah. Sah itu. Fa idza sami'ta syakhsan yatahaddats bikalamin laysa bijayyid, apabila engkau mendengar ada salah seorang berbicara, berkata dengan ucapan yang tidak bagus, qul sah. Ya akhi, sah. Bukan pakai hak ya, pakai hak. Sah. Nah, adapun kalau antum dengar orang Arab ngomong sah walala. Sah walala itu pakai hak. Benar enggak itu? Nah, hum. Ya, sah walala. Artinya sah walala gitu ya. Nah, sebenarnya atau tidak? Itu bukan sah pakai hak. Nah, beda. Yani uskut an hadzal kalam al-mu'ayyan, yaitu diamlah kamu dari ucapan yang tertentu ini. Dari ucapan yang ditentukan ya, ucapan yang bukan umum tapi ucapan tertentu. Wa idza sami'ta syakhsan yatahaddats 'inda an-niyam, niyam itu jamak dari na'im. Paham ya? Apabila engkau mendengar salah seorang berbicara di sisi orang-orang yang tidur, faqul sahin. Yakni uskut an kulli kalamin li'alla tuqid an-niyam. Li'alla tuqid an-niyam. Diam kamu dari semua ucapan agar tidak bangunkan orang-orang yang tidur. Paham ya? Niyam itu orang-orang yang tidur. Mafhum soal ini? Esan? Nah, berikutnya. Qulu hayya hal yuqal innaha murakkabatun min hayya bima'na akbil. Ya, na'am. Ada yang mengatakan hayya hal itu tersusun dari nabarakallahu fiik hayya bima'na akbil. Kemarilah, mari. Na'am. Wa hal kemudian dari kata hal istifhamiyah adalah alal haddi. Paham ya? Yaitu hal istifhamiyah yang menunjukkan atas haddi, dorongan, motivasi. Paham ya? Walihada idza qultu lak, oleh karena ini apabila aku berkata kepadamu hayya hal, yakni akbil bisur'ah. Berarti menunjukkan ada motivasi, dorongan kan, cepat gitu loh. Kemarilah cepat. Paham ya? Sini cepat gitu. Hayya hal ya akhi, hayya hal. Hayya hal ya Abdullah. Hayya hal berarti apa maknanya? Hayya hal ya Abdullah. Ta'al bisur'ah. Akbil bisur'ah seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Ya'ni akbil surah lakin ala rahm min kawniha murakkabatan min kalimatain fa innaha kalimatun wahidah. Kata beliau akan tapi naam barakallahu fiik ala rahm itu biasanya diartikan masa bodoh gitulah. Selain itu naam enggak terlalu dipedulikan, enggak terlalu penting. Naam. Akan tapi walaupun bagaimanapun susunannya itu keadaan dia tersusun dari dua kata atau ataupun tidak, maka dia itu sebenarnya kalimatun wahidah. Paham ya? Nah, karena orang kadang barakallahu fiik ada yang berpendapat demikian, ada berpendapat dua kata atau yang berpendapat satu kata, nah seperti itu. Jadi makna hayya hal itu akbil bisur'ah itu kalau tersusun dari dua kata hayya sama hal. Berdasarkan orang yang berpendapat apa tadi? Tersusun dari dua kata. Nah, fa inna kalimatun wahidah wa li hadza taqul, padahal yang sahih yang benar itu ada satu kata, satu kalimat, satu kata. Oleh karena ini engkau katakan hayya hal ismu fi'il amr wa huwa mabniyun 'ala sukun atau mabniyun 'ala al-fath bidun tanwin, boleh hayya hal, boleh hayya hala. Atau mabniyun 'ala al-fath ma'a tanwin, boleh juga hayya halan. Hayya halan ya akhi, hayya halan. Hayya hala, hayya halan ya Abdurrahman. Hayya halan. Boleh hayya hala, boleh hayya hal juga boleh. Tiga-tiganya boleh ya. Nah, nanti kalau antum dengar orang Arab ngomong kayak gitu udah paham artinya maknanya apa. Orang Arab misalkan sambil manggil-manggil antum ya Ihsan, hayya hal. Berarti antum disuruh datang cepat itu loh. Hayya hal ya akhi, seperti itu. Naam, kita lihat sini. Wa hadzal baitu dzakara fi Ibnu Malik, penton ini Ibnu Malik menyebutkan hukmal amr, hukum perintah atau amr atau fi'il amr. Ai madalla 'alal amr. Paham ya? Apa-apa yang menunjukkan atas perintah. Walam yakbal 'alamata, tapi tidak menunjukkan atau tidak menerima tandanya. Sudah benar. Menunjukkan perintah, menunjukkan permintaan, tapi ternyata enggak menerima tandanya. Makanya bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Fawa ism fi'il amr fahal naqul, maka dia itu ism fi'il amr. Apakah kita katakan wa madalla 'alal mudhari' wa lam yaqbal 'alamatah, dan apa-apa yang menunjukkan atas fi'il mudhari' dan tidak menerima tandanya fawa ism fi'il mudhari'? Apakah dikatakan ism fi'il mudhari' wa madalla 'alal madhi, dan apa-apa yang menunjukkan fi'il madhi wa lam yaqbal 'alamatah tapi tidak menerima tandanya fawa ism fi'il madhi? Al-jawab na'am, karena ism fi'il ada tiga, ism fi'il amr, ism fi'il mudhari', ism fi'il madhi. Itu juga sama. katanya itu, kalimatnya itu, katanya itu, kosa katanya itu menunjukkan fi'il madhi, menunjukkan fi'il mudhari, tapi tidak menerima tanda fi'il madhi atau tidak menerima tanda fi'il mudhari. Makanya isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, mafhum? Naam. Kata beliau, naam. Huwa kadzalika. Naam, dia demikian. Seperti itu pula. Qiyasan al-ism fi'il amr, dikiaskan pada isim fi'il amr. Idan, jika demikian, na'khudhu qa'idatan huna, kita ambil kaidah di sini, anna madalla ala ma'na al-fi'il, bahwasannya suatu kata yang menunjukkan atas makna fi'il, walam yakbal alamatah, tapi tidak menerima tandanya, fahuwa ismun lidzalikal fi'il, berarti itu isim untuk fi'il tersebut. Naam. Isim fi'il amr menunjukkan amr, tapi tidak menerima tanda fi'il amr. Isim fi'il madhi menunjukkan makna madhi, tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il madhi. Isim fi'il mudhari menunjukkan makna mudhari, tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il mudhari. Naam. Masya Allah, penjelasannya bagus ini ya. Wa nahnu na'tadir 'anil mu'allif annahu lam yadhkur ismal fi'il mudhari wasma'il fi'il madhi. Dan kita atau kami memberikan udur, memberikan maaf kepada muallif, bahwasannya beliau ternyata di sini tidak menyebutkan isim fi'il mudhari dan isim fi'il madhi. Li'annahu sayadhkuru lahu baban khasan. Dikarenakan beliau nanti akan menyebutkan pada bab yang khusus, fi bab asma'il af'al wal aswat. Masya Allah. Isim-isim fi'il dan isim-isim suara. Ternyata isim-isim suara juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fi, isim-isim suara juga ada. Nanti akan kita bahas. Misalnya contohnya qaul ta'ala hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh. Apa yang nah barakallahu fiik yang telah dijanjikan, apa-apa yang dijanjikan pada kalian atau diancamkan ya, diancamkan pada kalian. Nanti kita lihat sini barakallahu fiik hayhat di sini. Hayhat di sini maknanya ba'uda. Isim fi'il madhi. Fa hayhat isim fi'il madhi bermakna ba'uda, jauh. Wa hiya la takbal alamatul fi'il madhi. Di sini dia tidak menerima tanda fi'il madhi. Enggak boleh antum hayhatat. Hayhatu, hayhata. Enggak boleh. Fala yasih an taqul hayhatat wa la yasih an taqul hayhatatu. Hayhatat. Enggak boleh. Hayhatat, hayhatatu. Enggak boleh. Wa kadzalika syattan ma bainahuma bi ma'na iftaraqa. Paham ya? Nah, yaitu berpecah belah, bercerai-berai antara keduanya. Paham ya? Antara nah mereka berdua, iftaraqa maknanya syattan. Ini juga isim fi'il madhi. Fa hadhi isim fi'il madhi wa qawlu ta'ala fala taqul lahumā uffin. Kalau uffin di sini bukan isim fi'il madhi tapi isim fi'il mudhari. Jangan pernah kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Ucapan yang maknanya atadajjar. Aku enggak terima. Aku enggak mau. Paham ya? Nah, ucapan yang mana hardikan ininya ya, yang menyakitkan. Ufin isim fi'il mudhari' bimana atadajjar, yaitu merasa enggak terima. Merasa enggak terima disuruh orang tuanya dia merasa enggak terima. Misalkan. Uf. Ma anna ufin indana fil lughatil 'amiyah, padahal ufin itu na'am barakallahu fiik di sisi kami yaitu dalam bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran, bahasa Arab untuk apa komunikasi orang-orang pasar atau bahasa Arab umum, gimana mah illa anna halaysat kadzalik na'am fil lughatil arabiyyah, tapi secara bahasa Arab maknanya bukan itu. Wa mithluha awwah awwah awwah, kalau bahasa kita orang kalau sakit itu kan pusing kepala anan itu awah, itu awah, yakni atau wajah, yaitu merasa kesakitan. Paham ya? Aduh, paham ya? Pusing kepala anak. Misalkan, bahasa Arabnya awah. Ya akhi awah. Awah itu atau wajah, yakni aku merasa sakit. Ya na'am barakallahu fiik. Awah, awah ya akhi. Awah, awah. Maksudnya, sakit. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Atawajja fahiya ism fi'il mudhari, maka ini ism fi'il mudhari. Mafhum insyaallah ya. Berikutnya. Dikit lagi. Kata beliau, lakin yabqa an-nadhar fil baitil akhir. Tapi sekarang kita perlu mengecek dan meninjau ulang pantun yang terakhir. Wal amru illam yaku. Naam, ini berarti sambungannya wal amru illam yaku, maksudnya na barakallahu fiik, bagaimana wal amru illam yaku lin nuni mahal. Ya, wah, itu yang dimaksud maksudnya. Kita lihat apa yang dimaksudnya. Lau annahu rahmataala dzakara alqaidah al'amah. Kalau seandainya muallif di dalam pantun tersebut menyebutkan kaidah yang umum, lakana ahsan. Ini saya lebih bagus keadaannya. Bihaitsu yaqul, itu dengan barakallahu fik, dengan beliau mengatakan madalla 'alal fi'l wa lam yaqbal 'alamatah itu. Karena beliau cuma pakai lafadznya nih. Wal amru illam yaqulin nun mahal. Dan fi'il yang dan apa? Dan kalim dan kata yang menunjukkan perintah tapi tidak ada tempat untuk nun di situ. Itu artinya. Paham ya? Naam. Illam yaqul mahal lin nun itu. Paham belum? Suatu kata yang menunjukkan perintah tapi apa? Tidak ada tempat nun di situ. Tidak menerima nun maksudnya ya. Nah, dikritik di sini kalau seandainya beliau menyebutkan kaidah yang umum, niscaya bagus keadaannya. Yaitu beliau mengatakan madal alal fi'il wa lam yakbal alamatah, cukup gitu loh. Mau nun atau yang lainnya kan ini tanda fi'il enggak nerima. Paham? Paham belum? Nah, bukan hanya nun saja gitu loh. Semua tanda fi'il enggak nerima. Madal alal fi'il itu sesuatu atau suatu kata yang menunjukkan tanda fi'il tapi tidak menerima tanda fi'il. Fahuwa ismun li dzalikal fi'il. Maka itu adalah isim untuk fi'il tersebut. Jadi ucapan beliau terlalu barakallahu fiik, terlalu apa saya terlalu khusus hanya nun saja, padahal semua tanda fi'il enggak terima gitu loh. Enggak ada. Sah, sahi, sahu, saha, enggak ada. Ya sah sahin. Naam. Hayyahal, enggak ada. Hayyahala, hayyahalu, enggak ada. Hayyahalat, enggak ada. Kata beliau wa hadza yushbih ma sabaq min ba'dil muhassin haitsu qala fi qaul Ibnu Malik. Kata beliau ini serupa dengan apa yang sudah kita lewati ya, dari sebagian orang-orang yang memberikan catatan kaki ya, yaitu nah barakallahu fitat sekarang mengatakan pada ucapan Imam Malik wallahu yaktibi hibatan wafirah liwalahu fi darajatil akhirah, dan Allah Ta'ala yang menetapkan dengan apa pemberian-pemberian yang sangat sempurna dan banyak untukku dan untuk dia di negeri akhirat, seakan-akan apa barakallahu fit ya, sudah mati atau semisalnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu ada kritikannya. Kritikannya saran. Qala lahu qal, ya kan? Dia mengatakan, memberi catatan kaki muhasyi. Nah, mengatakan, kalau seandainya Ibnu Malik mengatakan, wallahu yakdi birridha warrahmah, liwalahu walidjami'il ummah. Lebih umum ini kan? Dan Allah Ta'ala yang akan menetapkan, memberikan apa keridhaan dan juga rahmatnya untukku dan untuk dia, dan untuk seluruh umat. Nah, yang namanya kritikan pantun itu banyak sekali. Kalau seperti ini saya ini lebih bagus. Seperti itu. Kalau seperti ini saya apa? Lebih zen misalkan. Falau qala hadza lakan hadza am. Kalau seandainya beliau mengatakan seperti ini saya ini lebih umum. Ma'ana Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala la yu'taradu 'alaihi huna. Bersamaan dengan itu bahwa Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala la yu'taradu 'alaihi huna. Maksudnya apa? Maksudnya na barakallahu fiik, beliau tidak bisa dikritik di sini. Nah, li'anna alladhi yad'u li nafsihi wa li wahidin ma'ahu atau isnan atau salasa atau asyara la yulam, dikarenakan orang yang berdoa untuk dirinya untuk satu orang bersama dia atau dua orang atau tiga orang atau sepuluh itu enggak ditela, la yulam, enggak ditela, enggak dicaci. Paham ya? Mau doakan untuk anak sendiri atau untuk yang lainnya, untuk temannya, enggak ditela gitu. Paham ya? Wa inna man yulam law qol, nah ya, yang dilarang itu mendoakan pembatasan dengan lewat pembatasan. Ya Allah, rahmatilah hambamu, jangan rahmati yang lainnya, gitu loh. Itu yang dilarang. Kalau cuman Allahummarhamni ya Rabb, ya Allah, rahmatilah aku. Dia enggak doakan yang lainnya, dilarang enggak Ihsan? Allahummarhamni ya Rabb, wahai Rabbku, rahmatilah aku. Nah, dia enggak mendoakan untuk orang lain, dilarang enggak, Abdurrahman? Enggak dilarang, yang dilarang itu gini. Ya, Allahummarhamni ya Rabb, wala tarham ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan jangan kau merahmati seorang pun. Itu yang dilarang. Makanya ada kisahnya, lihat sini. Lau qala Allah maghfirli wala taghfirli ghairi. Ya ini yang dilarang. Ya Allah, ampunilah aku dan jangan kau mengampuni selainku. Nah, ini membatasi. Kama qala al-Arabi alladhi dakhala al-masjid, sebagaimana diungkapkan oleh seorang Badui yang waktu itu masuk ke masjid, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun fasalla. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian dia salat, falamma faragha. Kemudian tatkala dia selesai salatnya, qala, maksudnya Badui tadi itu qala Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahadan, ini ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad dan jangan kau rahmati bersama kami seorang pun. Nah, ini larang Allah Ta'ala merahmati yang lainnya, ini dilarang. Kalau cuma mendoakan antum sendiri, mendoakan orang lain, enggak ada larangan. Allahumma arhamni ya Rabb, ada larangan gitu? Enggak ada. Yang dilarang itu membatasi rahmat kepada orang lain gitu loh. Allahumma arhamni ya Rabb, wala tarham ahadan ghairi. Ya, enggak boleh. Faltafata ilaihi Nabi SAW, kemudian Rasulullah menoleh. Rasulullah langsung menoleh orang tadi, faqol, seraya berkata, laqad tahajjarta wasi'an, sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Sungguh engkau telah membatasi apa? Sesuatu yang luas. Apa sesuatu ini? Rahmatnya Allah Ta'ala. Li'anna Allah Ta'ala yakul wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu luas, mencakup segala sesuatu. Ini faedahnya bagus sekali. Jadi yang bisa kita petik dari faedah ini apa? Barakallahu fiik. Kita berdoa, mendoakan diri sendiri, orang lain didoakan gak masalah. Tapi larangannya itu apa? Abdurrahman, membatasi. Membatasi doa hanya untuk dia tok. Yang lainnya gak boleh dapat itu loh. Paham ya? Saya dipahami insyaallah ini, Ihsan. Ewa, antum bilang, Allahumma ighfir ya Rabb, wala taghfir nam li ghairi, misalkan. Wala taghfir li ahadan li ghairi, misalkan. Ya Allah, ampunilah aku. Dan jangan kau mengampuni selain ku. Itu gak boleh. Paham ya? Kalau teman, Allahumma ighfir li saja gitu boleh gak? Ewa na'am. Jadi larang itu, nah barakallahu fiik, membatasi sesuatu yang sifatnya luas seperti ampunan, rahmat, atau semisalnya. Nah, wallah alam suwab, nasallaha assalamat wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin. Yang disetorkan besok insyaallah dengan pantun yang berapa? 11, 12, 13, 14. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahusah wa hayyahal. Itu wallah alam suwab.